إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من الضلالة ومن النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan penjelasan kita dalam membaca hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kitabul Jami' min Bulughil Maram, dan di pertemuan yang sebelumnya kita telah menyebutkan beberapa di antara adab-adab di dalam makan dan minum. Telah kita sebutkan bahwasanya adab-adab dalam makan dan minum, ada adab-adab sebelum makan, ada pula adab-adab ketika sedang saat makan, dan ada pula adab-adab setelah makan. Telah kita sebutkan kemarin atau pada pertemuan sebelumnya beberapa di antara adab ketika orang sedang makan. Maka di antara adab-adab ketika seorang sedang makan atau saat makan, di antaranya adalah hendaklah ketika makan atau minum menggunakan tangan kanannya. Ini merupakan perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, afan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi wa idza shariba falyashrab bi yaminihi fa inna syaitan ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi." Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya. Dan jika salah seorang kalian minum, maka minumlah dengan tangan kanannya. Disebabkan karena syaitan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Sehingga ini merupakan bentuk untuk menyelisihi kebiasaannya para syaitan Ketika kebiasaan mereka adalah makan dan minum dengan menggunakan tangan-tangan kiri mereka. Maka kita selalu kaum muslimin yang tentunya akan selalu menyelisihi jeratan-jeratan syaitan, jebakan-jebakan dan tipu daya serta penyesatan-penyesatan syaitan, maka kita diperintahkan di dalam Islam untuk makan dan minum dengan menggunakan tangan kanan. Tangan kanan di dalam syariat Islam sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama dianjurkan untuk digunakan pada perkara yang baik seperti makan, minum, bergulat. Dijelaskan adalah sesuatu anjurkan menggunakan tangan kanan, mungkin mengambil makanan, mengambil minuman, termasuk pula adalah ketika seseorang mengambil mushaf Al-Qur'anul Karim. Mengambil mushaf Al-Qur'anul Karim maka dianjurkan untuk menggunakan dengan tangan kanannya. Karena tangan kanan ini dianjurkan untuk digunakan pada perkara-perkara yang baik. Berbeda halnya sebaliknya tangan kiri. Tangan kiri dianjurkan untuk digunakan dalam perkara-perkara yang sifatnya kotor. Seperti istinja, istijmar, atau mungkin membersihkan sesuatu yang sifatnya kotor. Maka dianjurkan dengan menggunakan tangan kiri. Nah. Berselisih para ulama ketika bersiwak. Ketika bersiwak atau pula sikat gigi. Ketika kita menggosok gigi. Manakah yang dianjurkan? Apakah kita bersiwak dengan menggunakan tangan kanan? Ataukah kita bersiwak dengan menggunakan tangan kiri? Demikian pula pada saat menggosok gigi. Nah, berselisih para ulama dalam hal ini, sebagian mereka menganjurkan dengan menggunakan tangan kanan. Sebagian mereka menganjurkan dengan tangan kanan mengingat bahwasannya bersiwak itu merupakan bentuk ibadah. Bentuk ibadah. Nah, namun apabila kita melihat dari kegiatan atau perbuatan kita ketika bersiwak, itu merupakan tujuannya adalah untuk membersihkan kotoran-kotoran yang berada di mulut kita. Nah, untuk membersihkan. Nah, untuk membersihkan. Maka apabila melihat perbuatan atau kegiatan, yakni amalannya itu, maka dianjurkan dengan menggunakan tangan kiri. Sehingga di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena memang dalam hal ini tidak ada dalil yang memerintahkan saat bersiwak atau sikat gigi harus menggunakan tangan kanan atau tangan kiri, maka dalam hal ini amru wajib. Urusannya, perkaranya bebas. Kalau memang kita dengan dasar atau alasan kita bersiwak itu karena bentuk ibadah, maka tidak mengapa dengan menggunakan tangan kanan. Atau kita dengan menggunakan bersiwak atau sikat gigi dengan tangan kiri. Hal tersebut juga diperbolehkan karena mengingat bersiwak di antara tujuannya adalah untuk membersihkan kotoran-kotoran yang menempel pada gigi atau pada mulut kita. Nah, di sini ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam penggunaan atau menggunakan tangan kanan dan tangan kiri. Intinya tangan kanan itu digunakan untuk perkara-perkara yang baik, adapun tangan kiri digunakan untuk perkara-perkara yang tidak baik atau yang kotor. Oleh sebab itu istinja, istijmar, nah, ini dianjurkan dengan menggunakan tangan kiri dan dilarang dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian di antara adab ketika seseorang makan adalah tidak disukai ketika seseorang sedang makan dalam keadaan bersandar di dinding ataupun di tiang atau mungkin di bangku, di kursi atau yang lainnya. Tidak disukai makan dalam keadaan bersandar. Tidak disukai makan dalam keadaan bersandar. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La akulu muttaki'an innama ana 'abdun akulu kama ya'kulul 'abdu wa ajlisu kama yajlisul 'abdu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah makan dalam keadaan bersandar. Aku tidak pernah makan sambil bersandar. Karena sesungguhnya aku adalah hamba, sehingga aku makan ya seperti hamba lain makan, dan aku duduk seperti hamba lain duduk. Ya, ini mengisyaratkan apa? Mengisyaratkan bahwasannya orang yang makan sambil bersandar atau dalam keadaan bersandar di dinding atau yang lainnya, ini diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebiasaan orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong, orang-orang yang congkak. Merasa dirinya itu mungkin memiliki jabatan yang tinggi, merasa dirinya itu adalah orang yang dihormati, disegani, sehingga kebiasaan mereka itu ketika makan sambil bersandar. Dan itu kalau kita mungkin melihat, biasanya dulu kalau kita lihat-lihat mungkin di film-film atau apa dulu, itu kalau kita melihat itu raja-raja, itu mereka makannya sambil bersandar di singgasananya. Nah, di kursinya. Sambil bersandar dia makan. Nah, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata tidak pernah melakukan yang demikian. Karena memang diketahui makan dalam keadaan bersandar itu kebiasaannya orang-orang yang mereka itu angkuh, sombong, congkak. Yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan-jabatan tinggi. Orang-orang yang disegani, dihormati. Nah, dari sisi dunia mereka. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menyebutkan tidak pernah makan sambil bersandar, beliau melanjutkan, sesungguhnya aku adalah hamba. Hamba seperti manusia yang lainnya. Bukan dari kalangan raja yang kemudian dihormati, diagung-agungkan dan yang lainnya. Bukan dari kalangan bangsawan yang mungkin kemudian merendahkan orang-orang yang di bawah derajat dia. Tidak seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah hamba, sehingga saya makan seperti hamba-hamba yang lainnya makan, saya pun duduk seperti hamba-hamba yang lainnya itu duduk. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan sambil bersandar atau dalam keadaan bersandar. Nah, demikian pula ketika seseorang dalam sedang makan, di antara adabnya, dan ini mungkin lebih tepatnya ketika hampir selesai makan, maka atau mungkin apa di tengah-tengah makan ada mungkin dari makanan kita yang jatuh ke lantai. Ada makanan kita yang jatuh di lantai. Maka di dalam agama Islam yang diajarkan adabnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengambil makanan yang jatuh tersebut. Dengan catatan kalau makanan tersebut memang masih memungkinkan untuk dimakan. Nah, seperti di lantai yang bersih. Nah, kita makan roti mungkin ada pecahan rotinya jatuh ke lantai. Nah, lantainya bersih memungkinkan bagi kita untuk diambil dan dimakan kembali. Maka dalam hal ini di dalam agama Islam mengajarkan adab untuk mengambil makanan yang jatuh tadi. Nah, baik itu mungkin nasi atau yang lainnya. Kalau memang jatuh dan masih memungkinkan untuk dimakan, maka dianjurkan untuk diambil lalu kemudian dimakan. Lalu bagaimana kalau makanan tersebut ternyata bercampur dengan kotoran? dengan kotoran. Maka tentunya dalam hal ini bercampurnya dengan kotoran ini dengan berbagai macam keadaan. Kalau kotoran tersebut masih memungkinkan untuk dibersihkan, maka dibersihkan. Lalu kemudian memakan makanan tersebut. Nah, hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza saqatat min ahadikum luqma falyumit ma kana biha min al-adha, tsumma liya'kulha wa la yad'aha lisyaitan." Apabila dari suapan kalian, dari makanan yang kalian tidak makan, ada yang jatuh, maka hilangkanlah apa yang ada dalam dari makanan tersebut dari kotoran. Hilangkan. Semaliyakulha, kemudian hendaklah dia memakan makanan yang jatuh tadi. Wala yada'ha li syaitan, sehingga jangan sekali-kali dia membiarkan atau meninggalkan dari makanan yang tidak dia makan untuk syaitan. Sehingga jangan berikan sedikit pun makanan yang ada di hadapan kita untuk syaitan. Sehingga kalau memang ada makanan yang jatuh, lalu kemudian masih memungkinkan untuk dibersihkan kotoran yang menempel pada makanan tersebut, maka dibersihkan lalu kemudian kita makan. Di sini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai mungkin teguran kepada sebahagian pihak atau kepada para orang tua. Demikian pula yang bertugas menjaga anak-anak. Sering kita dapati orang tua ketika melihat anaknya makan lalu kemudian ada yang jatuh. Ketika anak tersebut hendak mengambil makanan tersebut untuk dimakan kembali, kebanyakan yang kita saksikan pasti orang tuanya itu melarang. Kotor-kotor, jangan dimakan. Kotor-kotor, buang-buang. Maka ini merupakan pendidikan atau ajaran yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, tidak seperti itu yang diajarkan Al-Quran. Semestinya Anda sebagai orang tua mendidik. Ketika ada makanan yang jatuh, yang dimakan oleh anak kita, apabila memang memungkinkan untuk dimakan, diambil dan dimakan, maka dianjurkan. Ajarkan kepada anak kita untuk ambil-ambil, dimakan. Nah, seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang kita sering jumpai, apa yang sering kita dengarkan dari sebagian orang tua yang melihat anaknya sedang makan lalu kemudian ada dari makanan yang dia makan itu jatuh, maka sang orang tua melarang. Melarang, jangan diambil, kotor, buang, buang. Berbeda halnya kalau makanan tersebut memang tidak memungkinkan untuk dimakan. Seperti makanan yang jatuh di lumpur. Nah, ya kan? Makanan yang jatuh di lumpur tidak memungkinkan untuk dibersihkan. Makanan yang mungkin jatuh di air got. Nah, tidak mungkin untuk dibersihkan. Nah, maka tidak mengapa yang demikian. Namun apabila makanan tersebut masih bisa memungkinkan untuk dimakan, maka diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil dan memakan makanan tersebut. Sehingga kita tidak menyisihkan sedikit pun makanan yang ada di hadapan kita untuk syaitan. Nah, di antara ada pula yang terkadang kita mendapatinya ketika kita sedang makan, yaitu adanya serangga yang hinggap atau jatuh di makanan atau minuman kita. Apakah itu lalat? Ada yang jatuh di makanan ataupun minuman kita. Maka di antara adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan tidak membuang makanan atau minuman yang jatuh padanya seekor lalat. Nah, jangan dibuang. Adabnya adalah dengan cara mencelupkan lalat itu sekalian ke dalam makanan atau minuman yang ada di hadapan kita, lalu kemudian membuang lalat tersebut dan melanjutkan makan dan minum makanan tadi yang jatuh padanya lalat, kita makan. Nah, kita makan. Meskipun dalam hal ini para dokter, ya meskipun tidak semua, bahkan di antara mereka ada yang membuktikan dan menyaksikan ternyata benar hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebagian mereka mengatakan bahwasannya lalat itu identik kepada penyakit racun. Sehingga kalau kemudian dia jatuh di makanan kita, berarti jatuh di makanan tersebut racun yang dibawa oleh lalat. Nah, sehingga kalau kita makan, berarti kita memasukkan racun ke dalam tubuh kita. Maka ini merupakan tidak benar, dan kita nyatakan tidak benar karena anggapan atau penelitian tersebut yang telah dilakukan oleh sebagian manusia tidak sesuai dengan bimbingan syariat. Kita lebih percaya terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lebih percaya kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum falyaqmizhu tsumma liyanja'ahu." Kalau ada seekor lalat yang jatuh di minuman kalian atau makanan kalian, maka celupkan sekalian lalat tersebut, lalu kemudian buang. Karena di sesungguhnya di salah satu sayap dari lalat tersebut memang beracun, namun salah satu dari sayap yang lainnya itu penawar dari racun tersebut. Nah, dan biasanya disebutkan dalam suatu riwayat, lalat itu kalau jatuh di makanan atau minuman kita, itu mendahulukan sayap yang beracun. Sehingga kalau ada yang celup lalu kemudian kita buang langsung tanpa mencelupkan seluruh tubuh lalat tersebut, maka kita telah membuang penawarnya, racunnya tertinggal di makanan atau minuman kita. Nah, sehingga kalau ada yang lalat yang jatuh, kita celupkan sekalian agar kemudian sayap yang sebagai penawar dari racun yang dibawa lalat itu masuk ke dalam makanan sehingga menetralkan racun yang dicelupkan oleh lalat tadi. Ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Maka kita beriman, kita percaya apa yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebabkan karena Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak berucap dari hawa nafsunya, melainkan apa yang diucapkan, disabdakan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Wa ma yanṭiqu 'anil hawā in huwa illā waḥyū yuhā. Tidaklah Muhammad itu berucap, berkata itu dari hawa nafsunya, melainkan ucapan yang diucapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan wahyu yang diwahyukan kepada beliau dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk adalah konteks yang kita sebutkan tadi terkait dengan lalat yang jatuh di makanan ataupun minuman kita. Nah, dan dalam hal ini pun sebagian mereka dari kedokteran, mereka ada yang meneliti yang ternyata membenarkan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tubuh lalat itu ternyata ada penawar dari penyakit ataupun racun yang dibawa oleh lalat tersebut. Nah, sehingga ma'asyarul muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin juga yang terkadang kita mendapatinya. Kita pernah dulu, kalau mau cerita dulu waktu masih mondok. Mondoknya itu mungkin ya sekitar dari dapur ma'had itu sekitar mungkin 300 meter itu apa namanya kandang ayam potong. Nah, jadi ya kita cerita dulu ya. Nah, jadi kalau pas musim itu lalat yang ada di kandang ayam potong tadi itu merata sampai ke paha kita. Nah, kalau kita masuk dapur, kalau dulu kita nonton-nonton film itu ya, kalau orang masuk gua itu yang keluar apa? Kelelawar biasanya. Banyak kelelawar nih kalau masuk gua. Ini kalau yang kita alami masuk dapur, bukan kelelawar, tapi lalat. Saking banyaknya lalat ini. Kita mau masuk, mau masak, karena memang saya tugasnya dulu sebagai dapur. Tukang masak. Nasinya, sayurnya. Kalau nasi sendiri. Mau masak sayur, cari bumbu. Bawang merah itu warnanya hitam. hitamnya bukan karena kulit bawang merah itu warnanya hitam, tapi bawang merah itu dikerumuni lalat sampai gak kelihatan. Saking banyaknya. Nah, di antara kejadian yang kita alami dulu, karena kita masak sayur itu sekali masak untuk sampai malam. Jadi wajannya besar dan tidak ada tutup yang bisa menutupi seluruh permukaan dari wajan tersebut. Jadi kalau kita pakai tutup, ya ala kadarnya, sehingga bagian pinggir dari sayur yang di pinggir-pinggir wajan itu masih kelihatan. Sehingga pas datang waktunya makan, subhanallah, kita mendapati pinggir wajan sayur itu penuh dengan lalat. Bukan lalat yang hinggap, lalat yang jatuh. Ribuan. Kita ambil satu. Ambil. Ini kapan kita makan? Saking banyaknya lalat itu. Permukaannya hitam. Akhirnya ya sudah, kita buka saja. Pas kita buka tutupnya, subhanallah, ternyata di dalam itu juga banyak lalatnya. Jadi dia mereka berenang sampai ambil. Lalat itu. Ini kalau kita bersihkan sampai kapan kita makannya? Ya mau enggak mau, aduk biar mereka sendiri nanti yang bersihkan lalat. Alhamdulillah enggak ada yang keracunan. Alhamdulillah enggak ada keracunan. Bukan lagi 10-20 ribuan lalat itu. Hitam. Kalau sampai ada yang mengatakan ini bukan sayur, dulu kan seringnya sayur terong. Bukan sayur terong, sayur lalat. Saking banyaknya. Nah, kalau seandainya memang itu semuanya beracun dengan jumlah ribuan ekor lalat tersebut, ya mungkin saya menjadi rahimahullah. Mungkin dulu. Nah, ternyata alhamdulillah, ternyata benar hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, demikian kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kejadiannya kadang kita dapati atau kita saksikan, sehingga mungkin suatu saat kita mengalami hal yang demikian, maka kita amalkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara adab ketika makan juga adalah larangan meniup atau bernafas di bejana. Bernafas di gelas. Nah, sambil minum, sambil bernafas. Atau meniup makanan dan minuman. Dengan maksud mungkin mendinginkan makanan dan minuman tersebut. Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin nafkhi fi syurbi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melarang untuk meniup di dalam gelas ketika minum. Dan ini meskipun konteksnya dalam bab minum, namun dijelaskan oleh para ulama dalam seluruh makanan. Bagi kita tidak boleh untuk mendinginkan makanan yang ada di hadapan kita dengan cara meniupnya. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlepas apa hikmahnya dan apa mungkin kerusakan yang ditimbulkan. Namun kita 100 orang muslim, ketika Rasulullah melarang, ya kita akan berupaya untuk menjauhi. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan oleh Rasulullah, apa yang dibawa oleh Rasulullah kepada kalian, maka ambillah. Dan apa yang ditinggalkan dan dilarang oleh Rasulullah, maka tinggalkanlah. Terlepas kita mengetahui hikmah atau tidaknya, disebutkan hikmah atau tidaknya. Kalau itu merupakan perintah, maka kita kerjakan. Kalau itu merupakan larang, maka kita jauhi. Nah, karena itu merupakan sikapnya seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sami'na wa ta'na. Kita mendengar apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah dan kita mentaati. Kalau itu perintah, kita kerjakan. Kalau itu merupakan larangan, maka kita tinggalkan. Maka demikian pula dalam hal ini, dalam bab makan dan minum, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang meniup makanannya atau minumannya. Demikian pula hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay tanaffasa fil ina' aw yunfakha fi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melarang bernafas di bejana dan beliau juga melarang meniup makanan di bejana tersebut. Nah, ketika kita minum dia tahan nafas. Makanya disebutkan dalam suatu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali minum beliau dengan sekali nafas dengan 3 tegukan. Meskipun ini bukan sesuatu yang sifatnya batasan. Kalau lebih dari 3 maka tidak boleh. Nah, intinya tidak boleh kita minum sambil bernafas di bejana tersebut. Nah, demikian pula ketika makan. Mungkin kita mendapati makanan kita masih panas. Maka jangan didinginkan dengan cara meniupnya. Dengan cara-cara yang lain. Apakah dikipasi. Orang Jawa bilang dikipiti. Nah, atau dengan kipas angin dan yang lainnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara adab-adab ketika seseorang sedang makan. Dan di sana masih banyak ya. Di sana masih banyak adab-adab dalam hal ini. Kalau kita sebutkan, ini membutuhkan lagi waktu untuk menyebutkan. Namun intinya, itu beberapa kita sebutkan. Kalau seandainya Ikhwan mungkin ingin memperluas lagi terkait dengan adab-adab ini, maka silahkan kembali kepada kitab-kitab para ulama. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan Riyadhus Shalihin menyebutkan sekian banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang adab-adab ketika seseorang makan. Nah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian adalah adab ketika seseorang selesai makan. Adab seseorang ketika selesai makan. Di antaranya adalah apa yang kita baca hadisnya di pertemuan yang sebelumnya, yaitu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Apabila salah seorang kalian selesai makan, maka jangan dia mencuci atau membersihkan tangannya sampai dia menjilat makan tangan tersebut atau dijilatkan oleh istrinya. Nah, jadi apa? Di antara adab, kalau kita ambil dari hadis ini, di antara adab yang baik yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang hendaklah dianjurkan alangkah baiknya makan itu dengan tangan, dengan jari. Tidak dengan sendok atau mungkin dengan alat-alat makan yang lainnya. Meskipun dalam hal ini hukumnya boleh, namun yang alangkah baiknya dengan menggunakan jari. Nah, karena itu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus berdasarkan penelitian ternyata makan dengan menggunakan jari, kalau dalam bahasa Jawa, Jawanya itu mulo. Nah, itu ternyata lebih bagus dibandingkan makan dengan menggunakan sendok. Apa sebabnya? Disebabkan kalau kita makan dengan menggunakan jari kita, maka mempercepat pencernaan yang ada di dalam perut kita dari makanan tersebut. Nah, dan itu bisa dibuktikan ya. Makanan yang mungkin nasi ya, kalau sudah terkontaminasi dengan tangan kita, itu tidak akan lama pasti makanan atau nasi tersebut akan basi. Akan basi. Tapi kalau dengan menggunakan sendok stainless atau sendok keramik dan wajannya pancinya juga stainless, itu dia tahan lama. Tahan lama makanan tersebut. Kalau terkontaminasi dengan jari tangan kita secara langsung, maka makanan tersebut cepat basi atau cepat membusuk. Nah, karena cepatnya membusuk disebabkan karena sentuhan dengan tangan kita, maka itulah lebih mempercepat pencernaan yang ada di dalam tubuh kita ketika kita makan dengan menggunakan jari kita. Nah, yang menunjukkan pula bahwasannya kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dengan menggunakan jari adalah hadis yang kita baca. Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu. Kalau seandainya kalian sudah selesai makan, maka jangan dia mencuci atau membersihkan tangannya. Menunjukkan apa? Yang dikenal oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang diketahui oleh Nabi kita Muhammad SAW, seorang yang makan itu dengan menggunakan tangan, menggunakan jarinya. Nah, makanya Nabi mengesankan, jangan dia mencuci tangannya. Nah, jangan dia mencuci tangannya. Meskipun dalam hal ini juga, ma'asyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullah, makan dengan menggunakan alat sendok, garpu, ataupun yang lainnya, maka ini juga diperbolehkan. Karena itu merupakan urf kebiasaan masyarakat yang memang dalam hal ini dalam syariat tidak ada penyebutan larangannya. Sehingga hukumnya mubah. Boleh. Boleh. Kalau seandainya tidak menggunakan tangan dengan niat meniru, mencontoh Rasulullah SAW, maka akan bernilai pahala. Ketika seseorang makan dengan menggunakan jarinya, tangannya, mulut tadi, daripada dia makan dengan menggunakan sendok. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ketika selesai makan jangan dia mencuci tangannya atau mengelap membersihkan tangannya sampai dia mencilat tangan tersebut. Dalam artian apa? Betul-betul meyakinkan tidak ada lagi makanan yang tersisa. Meyakinkan tidak ada lagi makanan yang tersisa. Disebabkan apa? Kita tidak tahu dari makanan yang kita makan, di bagian mana makanan tersebut yang ternyata Allah letakkan padanya berkah. Kita tidak tahu. Jangan sampai kita menyisakan mungkin nasi meskipun hanya 5 butir nasi di piring kita. Ya qadarullah ternyata pada 5 butir nasi yang kita tinggalkan itu berkahnya. Nah, itu berkahnya. Sehingga kita, karena sebab kita tidak tahu di Allah Subhanahu wa taala meletakkan berkahnya pada makanan yang mana, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk sama sekali tidak menyisakan makanan yang ada di hadapan kita. Bukan makanan di hidangan ya, jangan salah paham. Nah, jangan disisakan makanan di hadapan kita. Oh, berarti semua di meja hidangan kita habiskan. Nah, maksudnya yang kita makan di piring kita. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyisakan, terkecuali yang memudaratkan ya. Jangan sampai kemudian, oh berarti kalau tulangnya juga bisa dimana, dimakan juga. Tidak. Dari makanan yang biasa kita makan. Karena kita tidak tahu dari makanan tersebut yang ternyata Allah Subhanahu wa taala meletakkan padanya berkahnya. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, demikian pula termasuk di antara adab setelah makan adalah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala meskipun dengan ucapan alhamdulillah, maka itu merupakan juga termasuk di antara adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk pula di antara adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hendaknya menghentikan makanan sebelum kenyang. Jadi yang dikejar itu bukan kenyangnya. Itu beda kalau kita ya. Kalau kita belum kenyang ya. Belum kenyang kok berhenti. Nah, sebenarnya adabnya ya itu. Yang dia kritiki itu sebenarnya adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, disebabkan kemudaratan-kemudaratan yang akan ditimbulkan ketika seseorang terlalu kenyang ketika makan. Nah, baik kemudaratan yang sifatnya instan setelah itu, atau kemudaratan yang akan timbul dengan jangka waktu yang lama. Nah, sebagaimana yang kita ketahui ya kan, memang makanan itu merupakan sumber nutrisi kekuatan kita. Yang ternyata di balik itu, ketika seseorang gulu berlebih-lebihan, ternyata di balik makanan tersebut menimbulkan penyakit-penyakit yang mematikan. Nah, ya kan, diabetesnya, ya kan, kolesterolnya, jantungnya, yang mengarah stroke-nya. Semua ini merupakan penyakit-penyakit yang mematikan yang bersumber dari mana? Ya ternyata bersumber dari makanan yang kita makan ketika melampaui batas. Nah, oleh sebab itu alangkah baiknya yang dinasihatkan oleh para ulama, ketika seorang makan, hendaklah dia menghentikan makanan tersebut sebelum kenyang. Nah, sebelum kenyang ini beda-beda ya orang ya. Beda-beda. Jangan kemudian biasanya kita makan sedikit sudah kenyang. Wah, aku makan dua piring. Enggak seperti itu adabnya. Nah, beda-beda. Kalau orang pekerja keras, itu satu porsinya, itu seperti gunung Krakatau. Tinggi nasinya, sayurnya, lauknya. Ditutup dengan topping kerupuk. Nah, iya kan? Dan dia rasakan itu biasa. Dan kita tidak boleh mencela dalam hal ini. Sesuai dengan aktivitas profesi dia yang membutuhkan yakni nutrisi yang besar untuk mengembalikan lagi tenaga yang dia telah kuras pada saat dia bekerja dengan pekerjaan yang keras yang dia lakukan. Nah, sehingga dalam hal ini seorang masing-masing. Dan seorang dikembalikan kepada masing-masing kadar batasannya. Intinya masing-masing kita mengetahui di antara adab yang diajarkan dalam Islam adalah menghentikan makanan sebelum seseorang itu kenyang dari dengan makanan tersebut. Nah, wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini masyarakat muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan masukannya ya daripada yang dijelaskan oleh para ulama. Namun kita sebutkan sebagian saja untuk kita ketahui bersama. Mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan ini memberikan manfaat. Baik, insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan ke hadis yang berikutnya yaitu hadis yang ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.